الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني وأحباتي وأحبائي رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Jalla Jalaluh memberikan kesempatan kepada kita semua sehingga bisa duduk dan hadir di sini mendengarkan kajian dars untuk menambah wawasan kita tentang syariat ini. Karena perlu diketahui bahwa ilmu pada saat sekarang ini merupakan termasuk di antara perkara yang sifatnya urgent, harus penting sehingga kita bisa selamat dan kita terlepas dari kesalahan-kesalahan ketika kita melakukan amal untuk Allah Azza wa Jalla. Kita telah membacakan hadis pada bab la yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi lighairillah, yaitu bab tidak boleh menyembah, melakukan sesembuhan untuk Allah. Kenapa kita dilarang melakukan sesembuhan untuk Allah? Jangan berhenti sampai di sini. Ada lanjutannya. Dimakanun yudbahu fihi liwairillah. Di tempat yang mana pada tempat itu dilakukan sesembuhan untuk selain Allah. Dari Fadid bin Dahhak radhiyallahu anhu qala la nazara rajulun an yanhara ibilan bibuanaka fa sa'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam fa qala, ada seseorang yang bernazar untuk menyembelih seekor unta di tempat yang bernama Buana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, hal kana fiha wa kana min awtan jahiliyah yu'dab. Pertanyaan yang pertama, apakah di situ ada berhala dari berhala orang-orang jahiliyah yang diibadahi? Mereka menjawab, tidak ada. Pertanyaan yang kedua, fahal kana fiha udun min a'yadihim? Apakah di situ ada ud dari hari raya mereka? Maksud dari ud di sini, ikhwan fillah, kalimat ud maknanya adalah sesuatu yang sifatnya itu berulang dan sifatnya itu berulang. Barakallahu fikum. Maksudnya, apakah orang-orang jahiliyah biasa datang ke tempat tersebut, biasa berkumpul di tempat tersebut, dan menjadikan hari berkumpulnya tersebut menjadi hari Id, menjadi hari Id, menjadi hari raya yang sifatnya itu berulang setiap tahun, baik itu dalam periode bulan atau tahun atau sekali 6 bulan, apakah tempat itu biasa dijadikan sebagai tempat hari berkumpul mereka? Dua pertanyaan yang ditanyakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum menjawab pertanyaan dari salah seorang sahabat tersebut. Kemudian para sahabat menjawab, tidak wahai Rasul. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, awfi binazrik, sempurnakan nazarmu, karena tidak ada nazar, barakallahu fikum, dalam rangka kemaksiatan untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak ada penyempurnaan nazar yang mana nazar tersebut dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah, wala fima yamliku ibnu adam, dan juga tidak ada penyempurnaan nazar terhadap hal-hal yang tidak dimiliki oleh ibnu adam. Hadis ini sangat jelas sekali larangan bagi kita semua, barakallahu fikum, untuk melakukan ibadah di tempat yang mana di situ biasa dilakukan ibadah oleh orang-orang kufar, atau tempat tersebut dijadikan hari berkumpul mereka, atau di situ barakallahu fikum ada dari berhala-berhala Quraisy, ada dari berhala-berhala dari orang-orang kufar yang mereka ibadahi. Kenapa kita dilarang untuk melakukan ibadah padahal sesembelihan itu adalah untuk Allah pada tempat-tempat tersebut? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullah, yang pertama adalah annahu yu'addi ila tashabbuh bil kuffar. hal ini akan mengantarkan pelakunya terhadap sikap tasabbuhul kufar, menyerupai orang-orang kufar. Kita dilarang. Ini yang pertama, alasan yang pertama. Yang kedua, annahu yuaddi ila al-ibtirar bi hadzal fi'li, li'annahu man ra'aka tadhbahu bi makanin yadhbahu fihi al-musyriki yadhbahu fihi al-musyrikun dhanna anna fi'la al-musyrikin jaiz. Bahwasanya perbuatan ini bisa menyebabkan al-ibtirar, orang-orang tertipu dengan perbuatan ibadah yang kita lakukan. Kenapa? Karena ketika ada orang yang melihat engkau melakukan sesembelihan di tempat tersebut, yang mana tempat tersebut dijadikan oleh orang-orang musyrikin sebagai hari berkumpul mereka, tempat berkumpul mereka pada hari raya mereka, atau di situ ada berhala-berhala yang mereka ibadahi, orang yang melihat tersebut, yang menyaksikan perbuatan kita yang pada dasarnya adalah ikhlas untuk Allah, menganggap bahwa tertipu, sehingga dia mengira bahwa perbuatan kita dengan perbuatan orang-orang musyrik itu sama, sehingga dia meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik pun adalah merupakan perbuatan yang boleh. Bisa sampai seperti ini. Kemudian yang ketiga, anna haula'il musyrikin sawfa yaqun 'ala fi'lihim idza ra'u man yaf'alu mithlahum wa la shakka anna taqiyatal musyrikin min al-umuril mahdura. Dan bahwasanya orang-orang musyrikin yang melihat apa yang kita perbuat dengan kita melakukan ibadah pada tempat tersebut, dia akan merasa kuat jika macam ada yang menyerupai mereka secara zahir dari perbuatan mereka. Dia akan merasa kuat, dan bisa jadi mereka akan mengatakan, tuh mereka mencontoh kita, mereka sama dengan kita, ikut-ikutan dengan kita. Nah, sehingga mereka merasa kuat, merasa bangga, dan yang seperti ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Kemudian, dalam hadis ini diterangkan tentang hukum nazar. Apa itu nazar? Nazar adalah seseorang mengilzamkan kepada dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan. Seseorang mengharuskan pada dirinya untuk melakukan sebuah perbuatan. Dan nazar ini hanya harus diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nazar ini termasuk di antara ibadah. Para ulama menyebutkan macam-macam dari an-nazar. Yang pertama adalah ma yajibul wafa, nazar yang harus disempurnakan, yang harus dilaksanakan sampai selesai. Ketika dia bernazar, maka harus dilaksanakan nazar tersebut, yaitu nazar ta'ah, yaitu nazar dalam perkara ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaknya dia itu taat kepada Allah. Maksudnya dia harus menjalankan ketaatan kepada Allah dengan menyempurnakan nazar tersebut, dan jangan dibatalkan. Wajib untuk ditunaikan. Ini jenis yang pertama. Misalnya, dia bernazar untuk melakukan sedekah, maka dia harus menyempurnakan nazar tersebut. Kemudian yang kedua, ma yahrumul wafa bihi wa huwa nazrul ma'siyah. Nazar yang diharamkan bagi seseorang untuk disempurnakan atau untuk dilaksanakan. Sudah kadung bernazar, akan tetapi nazar yang dia lakukan ternyata adalah dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini tidak boleh. Haram untuk disempurnakan, haram untuk diselesaikan nazarnya. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tadi, fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Karena tidak ada wafa, tidak ada penyempurnaan terhadap nazar yang diperuntukkan untuk melakukan atau dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nazar yang sifatnya sama dengan sumpah. Nazar yang sama dengan sumpah. Maksudnya seperti contoh. Nah, dia bernazar untuk memakai sebuah pakaian. Dia bernazar untuk memakai sebuah pakaian. Saya bernazar akan memakai pakaian ini kalau seandainya begini dan begini. Ini nazarnya dia. Yaitu dalam perkara mubah. Hukum memakai pakaian tersebut hukumnya mubah pada dasarnya. Boleh dia pakai, boleh dia tidak. Maka dalam keadaan seperti ini, fayukhayyaru baina fi'lihi wa kaffaratil yamin. Maka dalam keadaan seperti ini, maka dia boleh memilih antara dua. Melaksanakannya atau tidak melaksanakannya akan tetapi diganti dengan kafarah. Kafarahnya adalah kafaratul yamin. Apa itu kafaratul yamin? Dikatakan oleh Nabi SAW, 6, bahwa orang yang ingin membatalkan nazarnya, maka dia boleh membatalkan nazarnya akan tetapi dia harus melakukan kafarah. Kafarahnya adalah kafaratul yamin. Apa itu kafaratul yamin? Kafaratul yamin disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Ma'idah. Fa'it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna bihi ahlikum au kiswatuhum au tahriru waqabah. Kafaratul yamin adalah memberi makan kepada 10 orang miskin, ini kafaratul yamin. Seseorang bersumpah, saya bersumpah akan melakukan ini dan itu. Kemudian dia ingin membatalkan sumpahnya. Barakallahu fikum. 6, maka dia harus melakukan kafaratul yamin. Kafaratul yamin adalah dengan dia memberi makan kepada fakir miskin sebanyak 10 orang atau memberikan pakaian kepada mereka. Atau membebaskan budak, atau dia melakukan puasa sebanyak 3 hari. Nah, ini kafaratul yamin. Dia boleh memilih antara yang disebutkan di dalam surat Al-Ma'idah tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini pembahasan kita tentang hadis ini. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.